Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi sifatu salatin nabiy sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha. Wujubul tuma'ninati fi ruku'i wa kana yatma'inna fi ruku'ihi wa amara bih al-masi'a salatahu kama salafa awwalul fasli as-sabiqi wa kana yaqul atimmu ar-ruku'a was-sujuda fa walladhi nafsi biyadihi inni la araakum min ba'di dhahri idza ma raqa'tum wa idza ma sajadtum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala 'abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ikhwah yang dimuliakan Allah, pertama saya mohon maaf terlambat. Saya baru pulang dari bandara, jalan-jalan macet. Alhamdulillah masih bisa berjumpa dengan wajah-wajah yang memancarkan iman. Alhamdulillah. Subhanallah. Tadi saya kira telat sampai Isya, ternyata masih dapat. Kemudian yang kedua, pesan dari Badan Kemakmuran Masjid. Antum kalau parkir, ikut peraturan yang diatur tukang parkir. Disuruhnya belok, belok. Suruhnya antum lurus, lurus. Suruhnya balik, balik. Ya, karena mereka mengeluh. Kadang ada ikhwan yang degil-degil, Ustaz, tak mau diatur. Maka kok disuruh antum ikuti saja rambu-rambu supaya semuanya nyaman, tertib, teratur. Ya. Oke. Adapun kajian kita hari ini berlanjut tentang sifat salat Nabi, sudah sampai kepada perkara rukuk. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, wujubut tumaninati fir ruku', wajib hukumnya tumaninah atau tumaninah dalam ruku'. Makna tumaninah adalah diam sejenak dalam ruku'. Tak boleh langsung setelah ruku' dia bangun, tapi dia harus tenang sejenak. Itulah namanya tumaninah. Dan dia rukun salat, yang tak sah salat seorang tanpa tumaninah. Allahu akbar, Allah liman hamidah, tak sah. Allahu akbar, subhana rabbiyal azimi, atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sami Allahu liman hamid, minimal sekali. Tak boleh Allahu akbar cepat-cepat, tapi Allahu liman hamid. Wa kana yatma'innu fi ruku'ihi, dalam beberapa keterangan hadis adalah Nabi sempurna tumaninahnya ketika rukuk. Wa amara bihil musii'a salatahu, Nabi juga perintahkan orang yang salatnya tak baik untuk tumaninah dalam rukuknya. Kama salafa awal fasl as-sabiq, sebagaimana yang disebutkan di fasal sebelumnya. Wa kana yaqulu, dan beliau juga bersabda, atimmur ruku'a was-sujuda, sempurnakanlah rukuk dan sujud. Sebagian orang sujudnya pun demikian. Belum lagi sempurna jidatnya nempel di, ya, nempel di tanah, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada keindahan solat seperti ini. Fawalladhi nafsi biyadihi, demi dia Tuhan Allah yang jiwaku di tangannya, inni la arakum min ba'di dhahri idza ma raka'tum, saya dapat melihat kalian dari belakang punggungku tatkala kalian rukuk. Wa idza ma sajadtum, tatkala kalian sujud. Dan ini mukjizat Allah SAW tampakkan kepada Nabi, bagaimana sahabat ketika rukuk, ketika sujud. Dan hal ini khusus dalam sholat, bukan dalam setiap keadaan. Nabi SAW punya kertas spion nampak belakang, tak benar. Dalam kondisi tertentu saja Allah perlihatkan keadaan sahabat kepada Nabi yang mulia SAW. Jadi Nabi melihat mereka ketika rukuk dan ketika sujud. Ya. Naam. Wa ra'a rajulan la yutimma ruku'ahu, la yutimmu, la yutimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi wa huwa yusalli, fa qala law mata hada ala halihi hadhihi mata ala ghairi millati Muhammadin yanquru salatahu kama yanquru al-ghurabu ad-damma mathalu alladhi la yutimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi مثل الجائع الذي يأكل التمرة وتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. ورأى رجلا لا يتم ركوعه. Nampak dia ada seorang yang rukuknya tak sempurna, baru rukuk langsung bangun. Wayang kuru fi sujudi, dia lihat orang itu sujudnya kayak patuh ayam. Tak pernah ayam itu kalau andai kata makan, tap, lama-lama bangun. Pernah? Ayam tup tup tup tup tup tup. Tak ada ayam. Tap, lama bangun. Enggak ada. Ya, dilarang. Ya. Wa huwa yusalli wa yanquru fi sujudi wa yusalli. Sujudnya patuh ayam sedang salat. Faqala, maka berkata Nabi, "Lau mata hadza ala hadhihi ha ala halihi hadhihi." Kalau dia mati dalam seperti ini kondisi salatnya, terus salatnya seperti ini, mata ala ghairi millati Muhammad. Dia mati bukan di atas agama Muhammad. Allahu Akbar. Bukan perkara gampang. Salat itu, kalau salatnya tak salat sebagaimana Rasul ngajarkan, sebagaimana sebagian orang salat qiyamul lail 3 rakaat 10 menit. Kalau mereka mati, mati bukan atas agama Muhammad. 3 rakaat 10 menit. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu salam, Allahu Akbar. Mati di atas agama bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada guna, sia-sia. Amilatun nasibatun. Amilah bekerja, nasibah letih, tasla nar amiyah, terancam masuk neraka. Karena tak sesuai dengan agama Rasulullah. Yang quru salatahu kama yang quru ghurabud dam. Salatnya patuk ayam atau salatnya bagaikan burung gagak mematuk darah. Subhanallah. Karena begagak makan bangkai. Ya. Mathalul ladzi la yutimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudi. Perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan dalam sujudnya, dia ya mematuk ayam. Mathalul ja'il ladzi ya'kulu tamra. Bagikan orang yang kelaparan, dia makan satu butir kurma wa tamratain atau dua, la yughniyani anhu syai'a. Tak guna baginya satu atau dua butir, tak membuat dia kenyang. Orang yang salatnya pun seperti patuk ayam, tak guna. Tak diterima Allah Subhanahu wa taala salatnya. Naam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu nahani Khalili sallallahu alaihi wasallam an qura fi salati naqrad diqi wa an altafita iltifata ta'labi wa an uqiya ka'i'il qirdi wa qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, nahani Khalili, kekasihku Rasulullah melarangku, ya. Dan para sahabat karena cintanya kepada Nabi, mereka menyebut Nabi dengan kata-kata Khalili, karena benarnya cinta mereka kepada Nabi SAW. Mereka persembahkan nyawa mereka untuk Nabi SAW. Kalau kita boleh bilangnya Khalili, boleh. Ya Rasulullah Khalili, boleh enggak? Kalau kira-kira antum kuat, bilang. Subhanallah. Tapi berat resikonya. Mungkin hanya perkataan saja Khalili, ya, tak sesuai dengan kenyataan. Para sahabat mereka mengatakan Khalili, kekasihku, ya. Nahani Khalili an anqura fi salati. Kekasih hatiku melarang aku salat patuh ayam. Cepat-cepat rukuk dan sujudnya. Naqra adik, bagikan ayam mematuk makanan. Wa an altif altafita iltifata tsa'lab. Dan kekasihku melarangku sholat dengan menoleh bagaikan musang menoleh. Kalau musang gini-gini ya. Pernah lihat musang? Ya. Orang yang sholatnya menoleh dilarang Rasulullah SAW. Karena tentunya menoleh ini akan mengganggu kekhusukan. Banyak kalau dipandang masuk ke dalam alam pikirnya, banyak dipikirkan. Makanya ketika sholat kita menuju tempat sujud supaya fokus. Maka itu disuruh untuk meletakkan sutra supaya kita tak melewati sutra. Ya. Kemudian wa an aqiya ka iqa'il qird. Saya duduk iqa sebagaimana duduknya kera yang pernah kita sebutkan lalu. Ya, begini duduknya. Kakinya itu. Pernah dulu kan, ingat kan? Masih ingat kan? Tak usah itu ulang lagi ya. Payah ngulangnya. Tapi katanya itu obat untuk orang asam urat. Katanya, tapi sholat bukan tak terapi asam urat sholat. Jangan pula seperti itu dibuat. Naam. Wa kana yaqulu aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriku min salatihi. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasriku min salatihi? Qala la yutimmu ruku'aha wa sujudaha. Wa kana yaqulu, beliau bersabda, aswa'un nasi, orang yang paling jelek, sariqatan, orang yang paling jelek mencuri. Ya, jadi mencuri itu banyak bertingkat-tingkat, mencuri harta macam-macam, mencuri hati. Ada juga mencuri dalam sholat. Aswa'un nasi sariqatan, orang yang paling jelek mencuri, alladzi yasriqu min sholatihi, dialah orang yang ketika sholat tak sempurna, dia curi sebagian ya gerakan sholatnya. Kemudian qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min salati, ya Rasulullah, bagaimana seseorang dihitung mencuri dalam salatnya? Qala, Nabi bersabda, la yutimmu ruku'aha, tak dia sempurnakan rukunya, wa sujudaha, tak dia sempurnakan sujudnya. Ya, tak ada padanya tumanina. Naam. Wa kana yusalli fa lamaha bi mu'akhkhari 'ainihi ila rajulin la yuqimu sulbahu fi ruku'i was sujudi, falamma insarafa qal, ya ma'syaral muslimin, innahu la salata liman la yuqimu sulbahu fi ruku'i was sujudi. Wa qala fi hadisi akhar, la tujzi'u salatu rajuli hatta yuqima dhahrahu fi ruku'i was sujudi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah salat, falamaha bi mu'akhkhari 'ainihi, dengan ujung matanya dia menoleh. Menoleh dengan ujung mata, jika ada hajat tak mengapa. Ada penyeltifat, ini iltifat ini. Menoleh gini, bergerak-gerak. Sekedar dengan ujung mata, tak mengapa, jika ada hajat. Rasulullah menoleh dengan ujung matanya, ila rajulin, kepada seorang laki-laki, la yuqimu sulbahu fir ruku', ketika ruku' tak lurus, tulang-tulangnya belum sempurna, yakni punggungnya tak sempurna, belum lagi sempurna punggungnya posisi ruku', langsung bangun. Ya, la yuqimu sulbahu fir ruku' wa sujud. Demikian juga ketika sujud, baru saja berjejak keningnya ke bumi, langsung bangun. Baru saja sampai rukuk langsung bangun. Falamman sarafa, tatkala Nabi selesai salat, qala, beliau bersabda, ya ma'syaral muslimin, wahai kaum muslimin, innahu la salata liman la yuqimu sulbah fi rukuk, sesungguhnya tidak sah salat orang yang tidak menyempurnakan ya rukuknya dengan meluruskan punggungnya. Ya, masih bengkok, Allah. Bismillah. Ya. Kemudian la yuqimu sulbahu fi ruku'i wa sujud. Tak dia sempurnakan rukuk dan sujudnya. Belum lurus lagi punggungnya sudah bangun. Belum sempurna sujudnya sudah bangun. Wa qala fi haditsin akhar, dan Rasulullah berkata dalam hadis yang lain, la tujzi'u salatul rajul, tidak sah salat seseorang, hatta yuqima dhahrahu fi ruku', sehingga benar-benar dia luruskan punggungnya ketika salat, dia dalam rukuknya, wah sujud dalam sujudnya, sempurna lurus ketika rukuk, lurus ketika sujud, lurus punggungnya, baru sampai langsung bangun tak lurus. Ya. Naam. Adhkarur ruku'i, wa kana yaqulu fi hadha ar-rukni anwa'an min adhkari wal ad'iyah, taratan bihada wa taratan bihada, subhana rabbiyal azimi 3 marrat, wa kana ahyanan yuqarriruha akthara min dhalik. Kamil. Wa balighu marrah min fi tikrariha, wa balagha marratan fi tikrariha fi salati al-layli hatta kana ruku'uhu qariban min qiyamihi, wa kana yaqra'u fihi thalatha suwarin min at-tiwali al-baqara wan nisa wa ali imran yatakhallaluha du'aun wa istighfarun kama sabaqa fi salati al-lail. Adzkarul ruku, apa yang Rasulullah pernah baca ketika ruku? Wa kana yaqulu fi hadza rukni anwa'an min al-adzkar wal aliyah. Nabi ketika ruku membaca berbagai variasi zikir-zikir dan doa-doa. Taratan bihadza, terkadang dia pakai yang ini. Wa taratan bihadza, kadang-kadang dia pakai yang lain untuk memudahkan kita. Ya, untuk bervariasi. Karena variasi itu membuat kita semangat. Ya. Membuat kita lebih senang. Hidup kita pun butuh variasi. Ya, belajar pun butuh variasi. Ganti-ganti materi itu variasi. Kalau tiap hari kita sifat salat Nabi aja tiap malam, tak bervariasi, tak nikmat. Makanan pun butuh variasi dan seterusnya. Di antara bacaan Rasulullah pernah ajarkan subhana rabbiyal azimi 3 marrat, 3 kali. Subhana rabbiyal azimi. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Wa kan ahyanan yukarriruha akthar min dhalik. Terkadang dia baca lebih daripada itu. Wa balagha marratan fi tikrariha fi salatil lail. Pernah ketika salat malam dia ulang-ulangi lebih banyak berkali-kali. Hatta kana ruku'uhu qariban min qiyami. Karena panjangnya diulang-ulangi sehingga rukuknya itu hampir-hampir mirip dengan lamanya berdirinya ketika berdiri. Ya. Kami pernah ikut salat malam di Masjid Nabawi. Ya, 10 malam terakhir seperti itu dibuat. Rukuknya hampir sama dengan berdirinya. Panjang. Ya. Wa kana yaqra'u fihi 3 suwar min at-tiwal. Rasulullah pernah baca ya, dalam salat malam 3 surat yang panjang-panjang. Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Yatakhallaluha du'a wa istighfar. Diseling-selingi diantaranya dengan doa dan istighfar. Kalau ada ayat tentang ya sesuatu perkara permintaan, Rasulullah berdoa. Tentang surga, berdoa ya agar Allah masukkan ke surga. Tentang neraka, berlindung dari neraka. Dan istighfar. Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam salat malam pada pelajaran sebelumnya. Nah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3. Ya. Di antaranya juga dengan tambahan wa bihamdi. Tambahan ini juga sahih. Ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Karena sebagian orang menyalahkan, mengatakan tak boleh pakai wa bihamdi, padahal boleh. Ya, karena hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Dalqutni, Ahmad, Tabrani. Ya. Jadi boleh subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Maha suci Tuhanku yang maha agung dan baginya segala puji. 3 kali. Naam. Subbuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Juga Rasulullah pernah membaca dalam zikir rukuknya subbuhun. Nama Allah subbuh. Subbuhun zat yang maha suci daripada segala macam celaan. Quddusun. Ya. Quddus pun mirip-mirip maknanya. Ya. Rabbul malaikati subbuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Dialah Tuhan seluruh malaikat dan Tuhannya Jibril. Jadi boleh dibaca ketika rukuk. Subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Ya, boleh dibaca. Subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam ya Sahih Muslim dan Abu Huwana. Rasulullah pernah baca hal ini. Jadi makna subuh yang suci dari segala macam celah, itu nama Allah subuh. Al-Quddus adalah Tuhan Allah yang maha berkah. Ya. Juga ada mengatakan Tuhan Allah yang maha suci. Ya. Naam, terus. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli wa kana yakthuru minhu fi ruku'i wa sujudihi yata'awwalul Qur'an. Subhanak. Di antara bacaan yang Rasulullah pernah baca ketika rukuk maupun sujud. Ini sama. Zikir ini dibaca ketika rukuk, juga dibaca ketika sujud. Apa dia? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma. Maha suci engkau wahai Tuhanku, ya Allah. Rabbana dan Tuhan kami. Wa bihamdika. Bagimu segala puji. Allahumma ighfirli ya Tuhan. Ampunkan aku. Wa kana yukthiru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi. Dan Nabi selalu membaca zikir ini dalam rukuk dan sujud. Ya ta'awul Al-Quran dalam rangka menjalankan ya perintah azam Al-Quran. fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Allah Subhanahu menurunkan ayat idza jaa an-nasru, idza jaa nasrullah, ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wal fathu, dan ditaklukkannya negeri Mekah, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah afwaja, engkau lihat orang masuk agama Islam berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah engkau, pujilah Tuhanmu, ya, wastaghfirhu, mohonlah padanya ampunan. Inilah dia, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, dalamnya ada tasbih, dalamnya ada istighfar. Maknanya ta'wal Quran, mengikuti perintah Quran tadi. Kata Allah apa? Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Naam. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa fi riwayatin wa 'azami wa 'asabi wa ma istaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Asbuka. Di antaranya juga ya Rasulullah pernah ajarkan, beliau pernah baca ketika ruku, dia membaca Allahumma laka raka'tu, ya Allah untukmu aku ini ruku, wabika amantu, denganmu aku beriman, walaka aslamtu, kepadamu saja aku pasrahkan diri, anta rabbi, engkau lah Tuhanku, khasha'a laka sam'i, tunduk untukmu pendengaranku, wa basari, dan penglihatanku, wa mukhi, dan otakku, wa azmi, dan tulang-tulangku, semuanya tunduk kepadamu, wa fi riwayatin wa idhami, dan tulang-tulangku, wa asabi, dan urat-uratku, wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin, dan apa yang mampu dipikul oleh kakiku kedua, ya Tuhan, engkau lah Tuhan pencipta alam semesta. Ya, ini menunjukkan bahwasanya zikir ini bagian daripada zikir yang dibaca Rasulullah ketika apa? Ruku. Naam, terus. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa 'alaika tawakkaltu anta rabbi khasha'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa 'azmi wa 'asabi lillahi rabbil alamin. Terus. Subhanadil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal 'azmah. Wa hadha qalahu fi salatil laili. Ya. Ada juga di antara zikir yang selalu baca ketika salat malam, subhanadil jabarut, maksudnya Tuhan pemilik al-jabarut, keperkasaan, wal malakut, kerajaan, wal kibriya, ya, kesombongan, wal azamah, keagungan. Wa hadha qalahu fi salatil lail, ini Rasulullah pernah baca dalam salat malam. Jadi ada beberapa redaksi zikir ruku ini, semuanya boleh dibaca berganti-gantian untuk bervariasi. Ya, tinggal menghafalkannya saja. Nah, terus. Italatul ruku'i wa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'alu ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ruku'i wa sujudihi wa jalsa wa jalsatihi baina sajadatain qariban min as-sawa. Italatul ruku', Nabi SAW memanjangkan rukuknya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'alu ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ruku' wa sujudahu wa jalsatahu baina sajadataini qariban min as-sawa. Adalah tradisi Nabi, beliau menjadikan rukuknya, rukuk dan bangun dari rukuk i'tidal, dan sujud dan duduk dan terus sujud, ya, semuanya mirip-mirip panjangnya, tak jauh-jauh kali, semuanya mirip-mirip, ya, panjangnya mirip-mirip, jadi bukan pendek-pendek. Nah, an-nahyu an qira'atil qur'ani fi ruku'i wa kana yanha an qira'atil qur'ani fi ruku'i was-sujudi wa kana yaqulu ala wa inni nuhitu an aqra'al qur'ana raqi'an aw sajidan fa amma ruku'u fa'azzimu fihi rabba fa'azzimu fihi rabba 'azza wa jalla wa amma as-sujudu fajtahidu fi du'a'i fajtahidu fi du'a'i an-nahyu an qira'atil Qur'an fi ruku'. Larangan membaca Qur'an ketika ruku'. Ruku' itu bukan tempat baca Qur'an, tempat mengagungkan Allah. Dan ini menunjukkan ibadah tak boleh suka-suka. Baca Quran baik, ya, tapi ketika rukuk tak baik. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak ajarkan. Jadi pahamlah kita, ibadah itu dibangun di atas ittiba, mengikuti contoh, bukan suka-suka hati. Tak boleh ngarang-ngarang. Wa kana yanha an qira'atil Quran fi ruku' wa sujud. Nabi melarang membaca Quran ketika rukuk dan sujud. Adapun seseorang ketika sujud berdoa dan doanya diambil daripada Quran, tidak mengapa. Karena tujuannya berdoa. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ini ayat Quran dibaca ketika sujud, tak mengapa. Tujuannya sedang berdoa. Wa kana yaqulu, dan dia berkata, ala inni nuhitu an aqra'al Qur'ana rauki'an aw sajidan. Ketahuilah sesungguhnya aku dilarang Allah untuk baca Quran dalam keadaan sujud ataupun rukuk. Fa ammar ruku' fa 'azzim fihi Rabb, karena kondisi rukuk seharusnya kalian mengagungkan Allah padanya, bukan baca Quran. Azza wa Jalla. Wa ammas sujud, adapun sujud, fajtahidu fid du'a, bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa. Dan ini menunjukkan disunnahkannya berdoa ketika sujud. Dan tidak ada kekhususan doanya harus di sujud terakhir. Kapanpun sujud boleh berdoa. Faqaminun an yustajab lakum, begitu manjurnya, ya, mustajabnya, akan diterima doa yang dibaca ketika sujud. Demikianlah ikhwati fillah rahimakumullah, kajian kita malam hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang tentang perkara bangun dari ruku' yang kita sebut dengan i'tidal. Kita padakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.